aba narancayo saban na mani mandayo hati mambuwi denai rindu taraga yo satio hari. Angkan ku cemburu. memang kau indah adik.